Surga. Sekarang. Tidak sampai. Bukhari. Sense langsung. Janganlah santum. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masih kita dalam pembahasan tentang kaum muslimin disakiti oleh orang-orang musyrikin. Ketika banyak dari kalangan manusia yang memeluk Islam, banyak yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh musyrikin tidak ada yang rela, tidak ada yang senang dengan hal ini. Mereka berusaha menghalangi siapapun yang akan masuk ke dalam Islam. Sampai-sampai Abu Jahal mengatakan, wa in kana tajiran, kalau orang itu pedagang, qala wallahi lan kasidanna tijarataka, demi Allah akan aku buat bangkrut perdagangannya. Walanuhlikanna malak, akan aku hancurkan hartanya. Wa in kana dha'ifan darabahu wa aghrabihi, kalau yang masuk Islam itu dari kalangan orang-orang lemah, dia pukuli, dia hinakan. Mereka selalu berusaha menyakiti siapa saja dari kalangan manusia yang memeluk Islam, yang menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibu ashabahu minal bala wa ma huwa fihi minal afiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang menimpa para sahabatnya berupa gangguan, wa ma huwa fihi minal afiyah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keselamatan, bimakanihi minallahi wa min ammihi Abi Talib, hal itu disebabkan beliau memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, ya, kemudian disebabkan pamannya yaitu Abu Talib, tokoh negeri Mekah yang disegani oleh kaum musyrikin, disegani oleh kaum Quraisy. Jangan, ya, ada Abu Talib, jangan kita ganggu dulu. Kita segan dengan Abu Talib. Ya. Abu Talib ini, ya, bahasanya mungkin dalam negara kita seperti di daerah-daerah adat lah mungkin, kan. Orang tua, ya, orang tua. Orang yang dituakan di kita ini, jangan, ya, jangan kita sakiti. Nanti Abu Talib bangkit, ya. Enggak sanggup mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap terus jadi PR bagi mereka bagaimana supaya Muhammad ini tidak menyebarkan dakwahnya. Bagaimana supaya orang-orang tidak mengikuti dakwahnya? Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup mereka menyakiti Rasulullah. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berupaya untuk menghinakannya, menjatuhkannya, menghancurkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mampu, tidak berani. Kenapa? Karena ada Abu Thalib, orang tua di sisi mereka. Artinya orang yang disegani, orang yang dituakan, orang yang luar biasa. Punya kedudukan tinggi di tengah-tengah Quraisy. Wa annahu la yaqdiru ala an yamna'ahum mimma hum fihi minal bala. Mereka tidak mampu ya untuk mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dilindungi oleh Abu Thalib. Qala lahum ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu melindungi sahabat-sahabatnya. Beliau tidak mampu ketika melihat Ammar bin Yasir disiksa. Ketika melihat Bilal bin Rabah disiksa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolong. Ketika Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengatakan sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Maudi'ukumul jannah, tempat kembali kalian adalah surga. Masya Allah. Masya Allah, orang yang masih hidup sudah dikabarkan bakal masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mencegah mereka, menghalangi mereka. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memiliki kekuatan ketika itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Kalau sekiranya kalian pergi ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, ya. Ethiopia, negeri Habasyah itu. Habasyah. Pernah kita di awal-awal itu raja dari Habasyah. Ingat enggak? Siapa raja Habasyah? Yang mau menghancurkan negeri Yaman. Ingat tidak? Ingat tidak? Siapa? Abraha, ya. Nah, ini negeri Habasyah ini negeri yang di sana rajanya menganut paham Nasrani. Paham Nasrani, ya, mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, mengikuti Islam. Nah, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam adalah Islam. Mereka orang-orang salehnya, ya, orang-orang saleh dari Nasrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah ke negeri Habasyah. Fa inna biha malakan la yudzamu indahu ahadun. Karena sesungguhnya di Habasyah itu ada seorang raja yang tidak boleh seorang pun melakukan kedzaliman di sisinya. Artinya di negeri tersebut tidak boleh ada kedzaliman satupun. Raja yang baik, raja yang bijaksana, mereka akan melindungi kalian. Kalau sekiranya kalian pergi ke sana, itu lebih baik bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk pergi ke sana. Karena mereka yang masuk Islam selalu mendapatkan kecaman-kecaman, selalu mendapatkan boikot demi boikot dari kaum musyrikin yang mereka merupakan orang-orang kuat ketika itu. Wahia ardu sidqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang merekomendasi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, negeri itu adalah negeri jujur, negeri kejujuran. Hatta yaja'alallahu lakum farajan mimma antum fihi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar kepada kalian dari apa yang menimpa kalian ini. Fakharaja inda dhalikal muslimun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ardil habasyati makhafatal fitnati. Akhirnya kaum muslimin mengikuti saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Habasyah karena takut fitnah, takut disiksa oleh kaum musyrikin, dikecam oleh kaum musyrikin. Wa firaran ilallahi bidinihim, mereka lari kepada Allah membawa agama mereka, mempertahankan agama mereka. Karena siksaan demi siksaan mereka rasakan, karena khawatir takut terjatuh ke dalam kekufuran, akhirnya mereka hijrah. Demikianlah ma'syaral ahibbah barakallahu fikum. Siapa yang tidak mampu menegakkan agama Allah di negerinya, maka hendaknya dia hijrah. Hijrah ke tempat yang dia bisa menegakkan agama Allah di tempat tersebut dengan baik. Seperti yang terjadi ini pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ke sana. Pergilah ke Habasyah. Pergi, mereka lari membawa agama mereka, mempertahankan agama mereka. Fakanat awwalu hijratin kanat fil Islam. Inilah hijrah pertama di dalam Islam. Ya, hijrah itu bukan yang kita pahami selama ini, kan hijrah dari Mekah ke Madinah, kan? Iya, yang kita dengar selama ini. Ternyata yang pertama itu hijrah ke Habasyah. Ini hijrah yang pertama di dalam Islam. Hijrah ke Habasyah. Dari Mekah ke Habasyah. Wa kana awwalu man kharaja minal muslimin Utsman ibn Affan ma'ahu imra'atuhu Ruqayyatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali hijrah ke negeri Habasyah, rombongan pertama, yang pertama adalah Utsman bin Affan bersama istrinya. Bersama istrinya. Istrinya yang pertama. Siapa? Ruqayyah, masya Allah. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istrinya yang pertama. Dinikahi oleh Utsman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum itu, ya. Afwan, setelah itu, setelah Ruqayyah meninggal, beliau menikah dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setelahnya, yaitu Ummu Kulsum. Utsman bersama istrinya hijrah ke Habasyah. Wa Abu Hudzaifah ibnu Uqbah ma'ahu imra'atuhu Sahlah bintu Suhail, ya. Abu Hudzaifah bin Uqbah dan bersama istrinya. Siapa nama istrinya? Sahlah bintu Suhail, ya, Abu Hudzaifah dan Sahlah yang kedua. Wa Zubair bin Al-Awwam, yang ketiga Zubair bin Al-Awwam. Ini juga termasuk minal mubasyirin bil jannah, salah satu dari yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Kemudian wa Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair. Wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf. Wa Abu Salamah ibnu Abdul Asad, Abu Salamah ibnu Abdul Asad, wa mra'atuhu bersama istrinya Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Istrinya yang bernama Ummu Salamah bintu Abi Umayyah yang nantinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abu Salamah. Wa Utsman bin Maf'un, Utsman bin Maf'un, Amir bin Rabi'ah ma'ahu imra'atuhu bersama istrinya yaitu Laila bintu Abi Hasmah. Dan Abu Sabrah bin Abi Rahm wa Suhail bin Baydha, Suhail bin Baydha. Fakana ha'ula'il asharatu awwal man kharaja minal muslimin ila ardil Habasyah. Mereka ini jumlahnya 10. Mereka inilah yang pertama kali dari muslimin yang keluar menuju negeri Habasyah, menyelamatkan agama mereka dari kecaman-kecaman kaum musyrikin. Ini gelombang pertama, bahasa kitanya gelombang pertama. Gelombang kedua, tsumma kharaja Ja'far bin Abdi bin Abi Thalib, keluarlah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa hubungannya Ja'far bin Abi Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak tahu. Baru mau ditunjuk udah geleng-geleng. Apa hubungannya? Hah? Ja'far sama Rasulullah apa hubungannya? Nah, enggak tahu. Tadi bisa jawab. Siapa paman? Ja'far paman. Sepupu ya. Ja'far ini sepupu Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ja'far sama Ali. Wah, Ja'far dan Ali. Iya, adik kakak. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, sama-sama, ya. Wa tatabaa'al muslimun hatta ijtama'u bi ardil Habasyah, semuanya pergi, akhirnya kaum muslimin beriringan pergi ke Habasyah. Fakanu biha minhum man kharaja bi ahlihi ma'ahu, di antara mereka ada yang pergi bersama keluarganya, wa minhum man kharaja bi nafsihi, di antara mereka ada yang pergi sendiri, la ahla lahu ma'ahu, tidak ikut bersamanya keluarganya. Fakana jami'u man lahiqa bi ardil Habasyah wa hajara ilaiha minal muslimin siwa abna'ihim alladhina kharaju bihim ma'hum sigharan aw waladu wulidu biha 83 rajulan. Semua yang pergi ke negeri Habasyah dan hijrah ke sana dari muslimin kecuali anak-anak mereka yang kecil atau yang terlahirkan di sana, jumlah mereka semuanya mencapai 83 orang berangkat semuanya ke negeri Habasyah. Falamma ra'at Quraisyun anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad aminu wa tma'annu bi ardil Habasyah, ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah aman, tenang, tenteram di negeri Habasyah, wa annahum qad asabu biha daron wa qararan, sungguh mereka telah mendapatkan tempat rumah, tempat mukim, tenteram kaum muslimin di sana, ibadah kepada Allah dengan tenang, tanpa dicekam, tanpa disakiti, ya, tanpa dilempari, tanpa disiksa, tenang sekali mereka melakukan ibadah kepada Allah. Kaum musyrikin ketika melihat itu, orang-orang Quraisy ketika melihat ini, i'tamaru bainahum, mereka pun bermusyawarah. Bermusyawarah an yab'atsu fihim minhum rajulaini min Quraisy jildain ilan Najasyi. Tidak tenang mereka melihat kaum muslimin tenang. Inilah orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang jelek itu, orang buruk itu seperti itu. Orang lain tenang ibadah, orang lain tenang melakukan ketaatan, dia tidak tenang. Orang lain tenang dalam kebaikan, dia tidak tenang. Seperti kaum musyrikin, tidak tenang. Mereka bermusyawarah, siapa kira-kira yang akan diutus supaya bisa membawa kembali orang-orang musyrikin ini ke Mekah. Mereka mempersiapkan, membawa kembali orang-orang muslimin ya. Afwan, salah ngomong. Membawa kembali orang-orang muslimin ini ke Mekah. Mereka mempersiapkan 2 orang dari Quraisy yang kuat, ya. 2 orang dari Quraisy yang kuat menuju Najasyi. Najasyi itu raja mereka, raja Habasyah. Fayarudduhum alaihim, supaya orang-orang muslimin tadi dikembalikan. Liuftinuhum an dinihim, kalau sudah kembali ke Mekah, ya dia hajar lagi sama orang-orang musyrikin. Disiksa lagi sama orang-orang musyrikin. Itu tujuan mereka. Wa yukhrijuhum min darihim allati ma'annu biha wa aminu fiha. Supaya ya orang-orang Habasyah mengeluarkan, mengusir kaum muslimin yang datang ke Habasyah, ya, dikembalikan lagi ke Mekah. Padahal mereka sudah tenang, sudah tentram di Habasyah. Ini musyrikin. Faba'adhu Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang diutus oleh mereka adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini yang pertama. Wa Amr bin Al-As bin Wa'il, yang kedua Amr bin Al-As. Ini sebelum Islamnya Amr bin Al-As ya, bin Wa'il. Wajama'u lahum hadaya lin Najasyi. Orang-orang Quraisy membekali Rabi'ah dan Amr bin Al-As tadi dengan hadiah-hadiah. Ya, untuk Najasyi walibitarakatihi. Untuk Najasyi dan tokoh-tokoh agamanya. Ini hadiah untuk Najasyi, ini hadiah untuk tokoh-tokoh agamanya. Tsumma ba'atsuhuma ilaihi, diutuslah dua orang tadi untuk menemui Najasyi dan tokoh-tokoh agamanya. An Ummi Salamah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah, zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Ummu Salamah bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, lama nazaltu ardal Habasyah, ketika aku singgah di negeri Habasyah, karena dia termasuk yang hijrah ke Habasyah bersama suaminya ketika itu sebelum dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawarna biha khairu jar, kami bertetangga dengan tetangga yang sangat baik, An-Najasyi, yaitu Najasyi, raja Najasyi, aminna ala dinina, kami merasa aman dengan agama kami, wa abadna Allah ta'ala, kami beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la nu'la, kami tidak disiksa, kami tidak disakiti, wala nasma' syai'an nakroh, dan kami tidak mendengar sesuatu yang kami benci. Falamma balagha dhalika quraishan i'tamaru bainahum an yab'athu ilan Najasyi fina rujulaini minhum jaldain. Ketika hal itu sampai, ketika berita ini sampai kepada orang-orang Quraisy, mereka bermusyawarah. Bermusyawarah mengutus dua orang yang kuat dari kalangan Quraisy supaya bisa menjemput kami. Wa an yudulin Najasyi, supaya bisa mereka datang membawa hadiah kepada Najasyi, raja Najasyi. Ya, raja Najasyi ya, raja Habasyah yang disebut dengan Najasyi. Mimma yustatrafu min mata'i Makkah. Hadiah yang mereka bawa adalah oleh-oleh khas negeri Mekah, oleh-oleh khas perabot Mekah. Wa kana min a'jabi ma ya'tihi minhum al-adam. Yang paling istimewa ketika itu di negeri Mekah oleh-oleh khasnya adalah kulit. Ini oleh-oleh khas, kulit yang sudah disamak. Kulit yang sudah disamak, entah dibuat hiasan untuk dinding, dibuat untuk ini, untuk itu, itulah yang menjadi khas di negeri Mekah. Ya, perabotan khas di negeri Mekah itulah tadi kulit binatang yang sudah disamak. Fajama'ulaha adaman katsiran, dikumpulkanlah dalam jumlah yang banyak tadi kulit tadi. Walam yatruku min bitarakatihi bitriqan illa ahdu ilaihi hadiyatan. Tidaklah ditinggalkan satu pun dari tokoh-tokoh agamanya melainkan diberi hadiah. Tsumma ba'atsu bidzalika Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin Al-As wa amaruhuma bi amrihim. Dan diutuslah siapa tadi? Abdullah bin Abi Rabi'ah bersama Amr bin Al-As membawa hadiah tadi dengan perintah orang-orang Quraisy, berdasarkan perintah orang-orang Quraisy. Kata orang Quraisy, kalau kamu sudah sampai di sana, idfa'a ila kulli bitriqin hadiyatahu, berikanlah kepada setiap tokoh-tokoh agama itu hadiahnya. Qabla an tukalliman Najasyi fihim, sebelum kalian berbicara dengan Najasyi tentang mereka itu, tsumma qaddima ila Najasyi hadaya, kemudian berikanlah kepada Najasyi hadiahnya. Tsumma salahu an yusallimahum ilaikum qabla an yukallimahum. Kemudian mintalah kepada Raja Najasyi supaya Raja Najasyi mengembalikan mereka sebelum Raja Najasyi berbicara kepada mereka. Masya Allah, ini politik ya, memang betul-betul politik. Politikus nih mereka nih memang. Pertama datang itu bawa hadiah dulu, kasih hadiah. hadiah yang menjadi khas negeri Mekah. Oh, Masya Allah. Kan mereka sudah kagum tuh dengan hadiahnya. Sudah dapat hadiahnya baru. Jangan sampai mereka ngomong dulu sama orang-orang muslimin. Jangan. Kalian dulu yang harus ngomong. Kalau mereka mereka terkhusus Raja Najasyi tadi ngomong sama muslimin, ini khawatir nanti ada kecocokan. Sehingga kita kalah kalau raja tadi sudah ngomong sama muslimin. Karena mereka orang-orang soleh sama ya dengan orang-orang muslimin, yakni sama-sama mencintai kebaikan, keadilan. Nanti kalau mereka ngomong sama orang-orang muslimin, ya kita kalah. Makanya kalian duluan ngomong. Masya Allah. Luar biasa mereka memang politiknya ini. Sampai kalian telah mengatakan kepada raja tadi, minta kepada raja supaya mengembalikan mereka. Ya, mengembalikan mereka setelah diberikan tadi. Setelah diberikan hadiah tadi. Diberikanlah ya semua dari bitriknya tadi, dari tokoh-tokoh agamanya satu persatu. Satu. Tsumma innahuma qaddama hadayahuma ilan najasyi faqabilaha minhum. Kemudian setelah tokoh-tokoh agamanya dapat hadiah tadi, sekarang giliran Najasyi yang dapat ini. Diterima oleh raja hadiahnya. Tsumma kallamahu faqala lahu. Kemudian jam berapa masuk waktu? 9 lewat? Hah? 21. 21. 21. Lewat 21 ya. Kemudian setelah mendapatkan hadiah, Raja Najasyi disampaikan oleh mereka sesuai dengan perintah dari orang-orang Quraisy. Aywal Malik, wahai tuan raja. Innahu qaddawa ila baladika minna ghilmanun sufaha. Sungguh telah berlindung di negerimu ini orang kami, orang-orang bodoh dari kami. Ya Allah, luar biasa kalimatnya. Faraku dina qaumihim, mereka meninggalkan agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinika, dan tidak masuk pula ke negerimu. Afwan, tidak masuk pula kepada agamamu. Ya, kalau dia keluar dari agama kami, masuk ke agamamu, itu wajar engkau lindungi. Ini masuk agamamu juga tidak, tapi keluar dari agama kaumnya. Waja'u bidinin ibtada'uhu, la na'rifuhu nahnu wala anta. Mereka datang membawa agama yang mereka bikin-bikin. Ya. Ibtada'u, mereka buat-buat. Ya. Kami tidak tahu, engkau juga tidak tahu dengan agama itu. Dipengaruhi raja. Waqad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumihim min aba'ihim wa a'mamihim wa asyiratihim. Sungguh ya telah mengutus kami kepadamu orang-orang mulia dari kaumnya, dari kaum mereka itu. Bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga mereka, litaruddahum ilaihim, supaya engkau mengembalikan mereka kepada orang-orang Quraisy tadi. Ya, kepada kaum mereka. Fahum a'la bihim ainan, mereka lebih tahu tentang mereka. Yakni orang-orang Quraisy tadi lebih tahu tentang orang-orang yang singgah di tempatmu ini. Wa a'lam bima abu alaihim wa atabuhum, dan mereka lebih mengetahui ya tentang kaum mereka. Sehingga lepaskanlah. Masya Allah, ini raja dipengaruhi oleh mereka orang-orang Quraisy. Ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di waktu mendatang. Isya masuk 19.21. Masih ada waktu sekitar 7 menitan ya. Nah, ini jadi pembahasannya sampai sini. Sampai mana? Orang-orang muslimin hijrah kemana? Ke negeri Habasyah. Mereka adalah orang-orang pertama yang hijrah ke negeri Habasyah. Utsman bin Affan dan yang lainnya. Mereka dilindungi di sana, mendapatkan hak keamanan di sana dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Quraisy berusaha mempengaruhi Raja Habasyah dan yang lainnya supaya mengembalikan lagi yang hijrah ke Habasyah itu dari kalangan muslimin ke Mekah, supaya mereka tetap bisa menyakiti seperti sedia kala, mengganggu supaya mempersempit dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dilanjutkan di waktu mendatang. Insyaallah besok jatuh pada tanggal 9 Al-Muharram. Di sini kita memberitahu bahwa tanggal 9 Al-Muharram itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa. Puasa tanggal 9 Al-Muharram dan tanggal 10 Al-Muharram. Tanggal 10 Al-Muharram itu adalah puasa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ketika ditanya tentang puasa tanggal 10 Al-Muharram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanata al-madhiyah. Tanggal 10 Al-Muharram itu kalau kalian puasa di tanggal tersebut akan menghapuskan dosa satu tahun ya yang lalu. Menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Puasa di tanggal berapa? Tanggal 10 Al-Muharram, yaitu di hari Senin. Tanggal 10 Al-Muharram itu jatuhnya di hari Senin. Di hari Senin, ya, hari Senin. Kemudian tanggal 9 Al-Muharram itu besok. Besok tanggal 9 Al-Muharram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi." Kalau aku sampai di tahun depan, nanti akan aku puasa di tanggal 9. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai usianya. Tidak sampai usianya. Beliau meninggal dunia. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa berdasarkan dua hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, puasa Tasu'a Asyura dianjurkan di dalam agama Islam, yaitu tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Tanggal 9 itu sunnah ya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 10 itu puasa menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu ya. Ini yang dianjurkan dalam puasa Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan 10. Ada hadis yang menyebutkan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah satu hari sebelum tanggal 10 itu dan satu hari setelah tanggal 10 itu. Yani tanggal berapa? Berarti 9, 10, 11. 6. Di dalam hadis juga disebutkan la in baqitu, kalau aku sampai di tahun depan, la amuranna bisyami bisyamin yauman qablahu au yauman ba'dahu. Tentu aku akan memerintahkan supaya puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Namun hadis ini ya dijelaskan oleh para ulama, Syekh Al-Albani di dalam Ad-Da'ifah, dijelaskan pula oleh Syekh Zakaria dan yang lainnya, ini tidak sahih. Hadis yang menyebutkan puasa satu hari sebelum tanggal 10, satu hari setelah tanggal 10, hadisnya dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam sunannya dari Ibnu Abi Layla dari Daud bin Ali an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Ya, di dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Daud tadi, Daud bin Ali. Namanya adalah Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia adalah seorang yang makbul. Makbul menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu makbul, berarti asalnya dhaif, lemah. Butuh yang menguatkan dan tidak kita dapati yang menguatkan riwayat ini. Dan juga terdapat Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla ini dia adalah Muhammad bin Abdurrahman. Dia adalah seorang yang dhaif, lemah, sayyul hifdz, hafalannya jelek. Sehingga hadis yang menyebutkan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa di tanggal 9 dan 10. Kalau sekiranya seseorang ingin puasa di tanggal 10 saja, di hari Senin, ya, apakah yang seperti ini haram atau makruh? Tidak haram dan tidak makruh. Tetap mendapatkan keutamaan. Boleh misal mau puasa di tanggal 10 saja, boleh. Tidak mengapa. Kalau dia puasa dari tanggal 9 dan 10, lebih baik. Ya. Lebih bagus besok dan lusa. Itu ya, faedah tentang hal ini. Tentang puasa Asyura yang insya Allah besok kita masuk pada hari tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita supaya bisa berpuasa. Tanggal 9 dan 10. Sayang kalau disia-siakan. Menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Ya. Dosa yang telah lalu. Alangkah banyak dosa kita. Ya. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 2 menit lagi nih. 19:19. 20:21. Ada pertanyaan? 2 menit cuman. Hah? Tidak, kalau luput di tanggal 9 sudah tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi berarti di tanggal 10 saja. Tanggal 11 tidak. Tanggal 11 itu untuk puasa di Ayyamul Bidh, 3 hari di setiap bulan, 11, 12, 13. Ya. Kalau luput di tanggal 9 ya tidak perlu puasa di tanggal 11, ya tidak disyariatkan puasa di tanggal 11. Cukup di tanggal 10, ya. Ini yang rajih, ini yang kuat. Karena semuanya kita berdasarkan dalil kita. Kita lihat dalilnya, ya. Kita kembali kepada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ibadah kita bernilai yakin, ya, benar-benar yakin sebuah ibadah. Bukan hadis yang lemah. Barakallahu fiik. Yang lain? Paham? Penjelasannya? Hijrah pertama. Wah, enggak jadi. Padahal Anda mau bertanya. Tinggal 1 menit. PR insyaallah ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.